لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Lanjut lagi ya. Lanjutan dari sebab ke-9 kemarin, bahwa seorang ulama meyakini hadis itu berlawanan dengan sesuatu yang menunjukkan kedoibannya atau menunjukkan bahwasanya itu telah termansuh atau ditakwil dan seterusnya. Nah, kita lanjutin lagi sekarang. Wa anna dalika anna ghayata katsirin minal ulama ayalama qawla ahli al-ilm alladhi adrakahu fi biladihi. Ini berarti ya. Nah, fadal dibaca sih. Ya, Pak Majid. Wa dalika anna ghayata katsirin minal ulama ayalama qawla ahli al-ilmi alladhi adrakahu fi biladihi wa la ya'lamu aqwala jama'ati ghairihim kama mujid. Kama tajidu. Kama najidu katsiran minal mutaqaddimina la ya'lamu illa qawla al-madaniyina wal kufiyina wa katsirun minal mutaakhirina la ya'lamu illa qawla al-sanaini aw salasatin minal a'immati al-matbu'in wa ma kharaja an dhalik fa innahu indahu yukhalifu al-ijma' bi annahu la ya'lamu bihi qa'ilan wa ma zala yaqra'u sam'ahu khilafuhu fa hadha la yumkinuhu ayyasira ila hadithin yukhalifu hadha li khawfihi ay yakuna hadha khilafan lil ijma'i aw li i'tiqadihi annahu mukhalifun lil ijma'i wal ijma'u adamul hujjaji wa hadha udrun kathirin wa hadha udrun kathirin minan nasi fi kathirin mimma yatrukunahu wa ba'duhum ma'durun fihi haqiqatan wa ba'duhum mu'tadirun fihi. Antum apa tulisannya? Mu'tadirun. Terus? Walaysa huwa fil haqiqati bima'dzurin. Wa kadzalika katsirun min al-asbabi qablahu wa ba'dahu. Nah. Ya. Sebelumnya ya. Yaqulul akhar ra'alamu ahadan awjaba salata ala nabi fi salati wa ijabuha mahmudun na nabi Ja'far al-Bakhri. Ya, sebelumnya, sebagian ulama menyatakan, saya enggak tahu adanya seorang yang mewajibkan salawat kepada nabi di dalam salat. Nah, dia mengingkari bahwasannya kewajiban salawat kepada nabi di dalam salat. Maka dijawab bahwasannya ijabuhu, kewajiban berselawat kepada nabi itu mahfudun, teriwayatkan dengan sahih dari hadis Abi Ja'far Al-Baqir. Wadhalika anna ghayata katsirin minal ulama, yang demikian itu karena ghayah katsirin minal ulama, karena tujuan banyak dari para ulama ayya'lama qawla ahli al-ilmi alladina adrakahum fi biladihi. Waalaikumsalam. Atau ghayah ini bukan tujuan kita terjemahkan, yaitu pengetahuan maksimal mereka dari para ulama, mereka mengetahui ucapan ahli ulama yang ada yang mereka dapati di negeri mereka. Wa aqwala jama'ati ghairihim. Ya. Dan juga mengetahui banyaknya pendapat ulama selain mereka. Wa aqwala kama najidu katsiran minal mutaqaddimin, sebagaimana kita dapati banyak para ulama dari kalangan mutaqaddimin, ulama terdahulu, ya, yang mereka kata Syekh di sini la ya'lamu illa qaulal madiniyin wal kufiyin, yang mereka tidak mengetahui pendapat lain kecuali pendapat ulama yang ada di Madinah, ulama yang ada di Kufah. Nah, ini demikian, ini enggak tercela, ya, ini enggak tercela yang demikian tersebut. Nah, Jumakir ada bukunya Jumakir? Katanya mau foto kopi. Ya. Wa katsirun minal mutaakhirin la ya'lamu illa qawla tsnain aw tsalatsatin minal a'immatil matbu'in. Demikian pula dengan, ya, ulama yang belakangan, mereka tidak mengetahui kecuali pendapat dua atau tiga imam yang diikuti aja. Ya, imam yang dijadikan panutan untuk diikuti. Ma kharaja an dzalika fa innahu indahu yukhaliful ijma'a. Ya. Nah, sedangkan yang berikutnya, yang menyalahinya dianggap menyalahi ijma'. Ma kharaja an dzalik. Mereka enggak keluar dari pendapat dua tiga imam itu aja. Kenapa? Karena, ya, menurut ulama ini, yang menyelisih hal tersebut berarti menyelisih ijma'. Padahal bisa jadi ada pendapat imam yang lain, kan begitu? Nah, dia cuma mengetahui pendapat dua atau tiga imam. Ya, dua atau tiga imam. Nah, yang dikatakan imam di sini, ikhwa, tidak sebatas imam madhab yang empat. Nah, dulu madhab itu banyak. Cuman madhab yang mahfud, ya, yang disadur, diurai oleh para talamid, itu empat madhab yang masyhur. Ya, dulu sebelumnya juga ada madhab Lais, madhab Sufyan Tsauri, ya, madhab Ibnu Uyainah, madhab yang lain. Cuman talamidnya enggak seperti talamid empat imam itu tersebut. Nah, talamid dari empat imam tersebut menyadur pendapat guru-gurunya, kemudian diadopsi, diajarkan lagi sehingga jadi kaedah tersendiri. Nah, jadi sesuatu yang dijadikan panduan. Nah, kalau imam-imam terdahulu yang mereka mujtahid mutlak pula, mereka imam. Nah, sedikit sekali yang menyadur undak pendapat-pendapat mereka, apalagi dijadikan patokan. Apalagi dijadikan patokan, enggak ada. Kecuali empat imam ini. Ya, kecuali empat imam ini. Nah, di antara ulama ada yang cuma mengetahui dua tiga pendapatannya, dua tiga pendapat imam. Nah, ketika mereka mendengar pendapat selain dari empat, ya, apa pendapat dari dua atau tiga imam yang mereka ketahui, maka mereka menganggap ini menyelisih ijma. Li'annahu la ya'lamu bihi qa'ilan. Karena, ya, dia tidak mengetahui ada pendapat ulama yang berkata demikian. Wa mazala yaqra'u sam'ahu khilafuhu. Dan dia senantiasa terus berpendapat demikian, telinganya senantiasa, ya, mendengarkan khilafuhu. Kebalikannya, karena dia sudah biasa dengerin pendapat dua tiga imam aja. Nah, satu imam yang lain dia enggak dengar gitu. Ya. Fa hadza la yumkinuhu ay yasira ila haditsin yukhalifu hadza. Ya. Maka yang demikian ini tidak mungkin akan dia yasira ila hadis. Ya, dia akan berubah berpendapat kepada mengambil pendapat hadis, ya, yang menyalahi atau menyelisihi pendapat yang sudah diyakini bertahun-tahun selama ini. Li khaufihi, kenapa? Karena kekhawatiran dia, ya, hal tersebut ayakuna khilafan lil ijma, ya, hal tersebut akan menyelisihi ijma. Ya, nah, ini sering terjadi, ya, di sini Ibnu Munzir di kitab beliau Al Ijma sering menulis ijma ijma ijma, ya, ijma ijma ijma. Sama bahkan Ibnu Rushd, ya, di buku beliau Bidayatul Mujtahid juga sering ijma ijma, walaupun beliau menyadur empat madhab. Di buku beliau Bidayatul Mujtahid semua akwal empat madhab, tapi ternyata ada yang faut, ada yang beliau terluput, enggak dapat di situ kalam imam. Ternyata di situ tidak ijma. Nah, ambar kalau begitu. Ya. Khilafan lil ijma'a oleh i'tiqadihi annahu mukhalifun lil ijma', atau keyakinan dia kalau kita berpendapat dengan hadis ini menyelisih ijma. Wal ijma' a'zamul hujaji. Sedangkan yang namanya ijma' adalah, ya, hujjah yang paling agung, yang terbesar. Wa hadza udrun minan, ya, udru katsirin minan nas. Maka inilah udur, ya, mayoritas ya, ulama fi katsirin mimma yatrukunah, ya, dari mayoritas persoalan, permasalahan yang mereka tinggalkan, yang mereka tidak mengambil pendapat di dalamnya. Wa ba'duhum ma'dzurun fihi, ya, dan sebagiannya lain, ya, kalau antum apa? Mu'tadzirun. Kalau antum apa? Wa ba'duhum ma'dzurun, juga mendapat udzur di sini hakiki, secara hakiki. Ya, ba'duhum ma'dzurun fihi wa laysa fil haqiqati bi ma'dzurun. Sebagian yang lain tidak benar-benar mendapatkan udzur. Wa dzalika katsirun minal asbab qablahu wa ba'dahu. Demikian juga dengan sebab yang sebelum maupun sesudahnya. Jadi bisa dipahami sini, ya. Ngerti enggak sini? Awakila. Hah? Udah punya tasawur masalahnya enggak? Merantem sebabnya. Nah, inilah pentingnya mengetahui khilaf, ya. Mengetahui khilaf agar kita tidak, ya, terjatuh ke dalam perselisihan. Perselisihan. Karena kalau kita tidak mengetahui ada pendapat yang lain, yang pendapat tersebut mu'tabar, ini sering terjadi perselisihan di situ. Ya, sering terjadi perselisihan. Nah, as-sababul 'ashir, sebab ke-10. Mu'aradatuhu bima yadullu ala dha'fihi aw syai' aw naskhihi aw ta'wilihi mimma la ya'taqiduhu ghayruhu aw jinsuhu mu'aridun aw la yakunu fil haqiqati mu'aridan rajihan. Ya, sebab yang ke-10, sebab perselisihan yang ke-10, mu'aradatuhu. Ya, pertentangan dia. Penentangan dia bima yadullu ala dha'fihi, dengan dalil yang menunjukkan bahwa dalil itu dhaif, atau naskhi, atau sudah terhapus, atau ditakwil, mimma la ya'taqiduhu ghairuhu. Ya. Padahal selain dia tidak menganggap seperti itu. Ya. Au jinsuhu mu'aridun. Atau hal jenis itu sebagai hal yang bertentangan. Au la yakunu fil haqiqati mu'aridan rajihan. Atau pada hakikatnya dalil bukanlah apa yang ada pada dia, dalil yang ada pada dia itu bukanlah dalil penentang yang kuat. Nah, ini diberikan contoh oleh Ibnu Taimiyah di sini, ya, tafadhal di sini. Siapa? Pak Adri. Kamu aradah. Wa'tiqadihim masih ma'atuh. Wa'tiqadihim anna al-zahir al-Qur'ani minal umumi wa nahwihi muqaddamun ala nasil hadis. Summa qad ya'taqidu ma laysa bi-zahiri zahiran lima fi dalalatil qawli minal wujuhil kathirati. Nah, ini dulu. Ini, ya, seperti mu'aradah dia. Seperti mu'aradah perentangan kathirin, mayoritas ulama yang ada di Kufah, ya, penentangan mereka terhadap hadis, penentangan mereka terhadap hadis, ya, bidzahir Quran, dengan alasan apa? Menentang hadis sahih dengan zahirnya Quran, dengan yang zahir dari Quran, ya, bukan yang nas dari Quran, tapi zahir Quran. Nah, kita antum, ya, di pelajaran usul fikih, nas dan zahir. Kalau nas dalilnya, ya udah itu nggak ada kemungkinan yang lain. Kalau zahir, inilah kemungkinan terbesar maknanya. Gitu. Misalkan nas itu misalkan begini, ayat sifat misalkan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu nas, Allah beristiwa di atas arsy, bukan zahir. Nah, kalau zahir begini misalkan, ya, kalau ditanya Allah punya sifat mata, dalilnya banyak, ya, ayat, hadis. Nah, terus ditanya mata Allah ada berapa? Ada dua. Apa dalilnya? Dalilnya ialah ketika Nabi bersabda bahwasanya Jibril apa siapanya? Dajjal matanya satu. Matanya awar. Awar itu apa? Buta sebelah. Matanya satu, satunya lagi buta sebelah. Ya, dan kata Nabi, wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Ah, apa berarti dari dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki ainain, dua mata. Nah, ini zahir apa nas? Zahir. Zahir sini. Paham sini? Ini zahir. Ngerti ya? Baik. Ini zahir. Ini sering terjadi di ayat Al-Qur'an. Semisal aulamas tumunisa atau menyentuh wanita. Ya, menyentuh wanita yang hal-hal yang membatalkan wudu. Asy-Syafi'i berpendapat ini zahir. Apa namanya? Ini nas. Ini nas. Ulama yang lain berpendapat onda zahirnya jima. Itu bukan nas zahir. Dan apa namanya? Itu pun arahnya bukan menyentuh, tapi apa? Jima. Jima. Nah. Ya. Kalau Asy-Syafi'i berpendapat dengan pendapatnya Abdul bin Mas'ud, nah, selainnya berpendapat dengan pendapat Ibnu Abbas. Nah, dan kita tahu bahwasanya pendapat sahabat hujah apa bukan? Satu orang sahabat. Satu orang sahabat hujah apa bukan? Bukan, rukun Islam kan cuma 4, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah, jadi antum keliru kalau ngotot seperti ngotot antum berdalil dengan Quran cuma dengan pendapat satu orang sahabat. Ya, kecuali ijma sahabat. Nah, untuk mengatakan ijma sahabat butuh klaim, klaim tersebut butuh ilmu. Di mana bisa didapatkan keterangan itu ijma sahabat? Nah, bisa dipahami gak sini? Ya, paham sini ya. Misal orang ya mendoa apa namanya membid'ahkan qunut subuh. Pakai dalil cuma satu dalil aja. Satu dalil aja, satu sahabat aja. Ya, hadis yang Abu Malik Al-Asja'i. Itu tidak bisa untuk diklaim sebagai ijma. Dan lucu. Dan pasti akan ditentang oleh dunia Islam. Tidak mungkin itu dikatakan sebagai ijma. Kalau dikatakan sebagai ijma, mana? Ya kita katakan had dalilan ala dalil. Mana dalilnya? Di kitab apa itu sebagai ijma? Nah, paham sini ya? Nah, ini penentangan-penentangan di sini terjadi. Nah, kaum ulama Kufah, nah ini dahulu mereka mayoritas banyaknya adalah Ahnaf. Ya, Hanafiyun, maka mereka disebut ashabur ra'i. Ya, maka mereka banyak mengedepankan ra'yu. Ya, dibandingkan mengambil nas. Berbeda dengan madhab yang lain, Syafi'i, Ahmad, Malik, mereka mengedepankan nas. Makanya kalau disebut ashabul hadis, kata Imam An-Nawawi itu adalah Syawafi', Syafi'iyun. Ya, kalau disebut ashabul hadis. Ya. Dan ulama hadis dari dulu yang terbanyak ialah madhab apa? Syafi'i. An-Nawawi, Ibnu Hajar, Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir, semuanya Syafi'i. Mayoritas Ibnu Shalah Syafi'i. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi Syafi'i semuanya. Mayoritas adalah Syafi'i ulama hadis. Syekh Albani kalau ditanya madzhab mana yang paling mendekati hadis? Ya, mendekati asar kata Syekh Albani Syafi'i. Kata Syekh Albani madzhabnya Syafi'i. Nah, kata An-Nawawi kalau disebut ashabul hadis adalah Syafi'i. Makanya seorang ulama Syafi'i ya yang bernama Abu Utsman As-Sabuni ya, guru dari Al-Imam Hakim Sahib Al-Mustadrak As-Sabuni beliau dari kalangan Syafi'i. Beliau menulis buku namanya apa? Aqidatul Salaf wa Ashabil Hadis. Kalau disebut Ashabul Hadis siapa itu? Syawafi. Syawafi, Syafi'i. Ya. Nah, paham sini? Nah, kalangan Ahnaf mereka enggak. Mereka disebut Ashabul Ra'i. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya tentang madhab Hanafi, hadisnya dhaif, ya, fikihnya dhaif. Imam Ahmad. Imam Ahmad kan ditanya tentang tiga madhab. Malik, Syafi'i, Hanafi. Kalau Malik hadisnya sahih, fikihnya dhaif. Hanafi, udah fikihnya dhaif, hadisnya dhaif. Nah, kalau Syafi'i, kata Imam Ahmad, hadisnya sahih, fikihnya sahih. Ya, ini di luar konteks, wah, terang aja gurunya. Gitu. Terang aja gurunya. Gitu. Di luar konteks demikian ya. Kalau Ahnaf sama Malikiyah menganggap, oh terang aja itu gurunya dia ngomong begitu. Terang aja itu gurunya sendiri. Gitu. Nah, kalau kan Ahnaf mereka banyak menolak hadis, bukan dalam rangka menolak hadis, menentang hadis, enggak demikian. Sehingga antum bawakan hadis, dalil-dalil, ya, apa namanya, faliyah dari ladina yukhalifuna an amri. Antum sibah fitnah atau sibah adabun ali. Jadi tapi satu bukan dari ya juwila zil wasibar ya, liman khalaqa amri. Enggak bisa antum bawain dalil-dalil itu kepada kalangan Ahnaf. Kenapa? Karena mereka ada ta'wil. Yang ini menyebabkan mereka mendapatkan uzur. Dan gara-gara ini mereka berselisih pendapat. Sering terjadi. Dengan kalangan Syafi'iyah terutama. Hanafiyah itu paling keras dengan Syafi'iyah. Ya, paling keras. Kalau antum dengar gosip ya, bahwasanya dulu Kalau enggak nahnab enggak mau bermakmum dengan syawabis, nahan sahih. Nahan sahih di buku-buku maqasid syariah atau apa di buku-buku tarikh tarikh tasyri' sering disebutkan asbabnya, sebab kenapa. Ya, sebaliknya juga kalangan Syafi'iyah enggak mau. Sampai kalangan Ahnab itu sampai rela mereka bikin hadis palsu. Nah, ini yang kadzabunnya ya. Nanti akan datang makhluk yang lebih jelek daripada iblis, namanya Muhammad bin Idris. Na'udzubillah. Siapa yang mereka maksud Muhammad bin Idris? Syafi'i. Karena permusuhan mereka terhadap Syafi'i. Nah, sampai segitunya. Ya. Hanya dulu ya, dulu. Alhamdulillah berubah sekarang. Wa i'tiqadihim anna dhahir al-Qur'an min al-umum wa nahwihi muqaddamun 'ala nassil hadis. Ya. Dan juga keyakinan mereka bahwa yang zahirnya Quran, ingat zahir Quran bukan nasul Quran. Antum sudah paham ya bedanya nas sama zahir. Kalau nas enggak ada kemungkinan lain kecuali itu. Kalau zahir itulah kemungkinan terkuat. Nah, kayak tadi, antum berdalil mata Allah dua. Apa dalilnya? Dalil tentang Dajjal matanya buta sebelah. Kata Nabi, wa inna rabbakum laisa bi'awad. Rabb kalian tidak buta sebelah. Dari sini para ulama berpendapat bahwasanya Allah lahu ainan. Punya dua mata. Punya dua mata. Mana dalil? Hadza huwa dalil. Nas al-zahir, zahir taba'an. Ya, tentunya itu zahir bukan nas. Kalau nas ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya iblis memanakan antas sudah lima khalaq tu biyadaya. Nah, itu jelas, tangannya dua. Tangan Allah dua. Nah itu. Mana lagi? Dan karena keyakinan mereka bahwasanya zahir Quran, ya, itulah yang ma'lum. Itu minal ma'lum, minal umum, itulah yang umum bagi dalil umum. Dan semisalnya maka ini muqaddamun, ini harus lebih didahulukan ala nasil hadis daripada nas hadis. Summa qad ya'taqidu. Nah ini misalkan dalil ini contohnya nih gini. Kaum Ahnaf berpendapat membaca Al-Fatihah bagi makmum tidak wajib. Tidak wajib. Bahkan mereka berpendapat bahwasanya makmum itu wajib dengerin bacaan imam. Dan qiraatul imam qiraatul makmum. Nah, mereka berpendapat ada hadis itu tapi hadisnya dhaif jiddan. Nah, mereka berpendapat dengan zahirnya nas ayat, zahirnya ayat melawan nas hadis. Nas hadis kan jelas. Ya salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini hadis misalnya ini banyak. Nah, kata mereka nam hadal hadis. Ya, ini nas hadis demikian. Nasul hadis ya dulu ala dalil kata Hanafiyah. Lakin zahir Al-Qur'an ya dulu ala aks menunjukkan kepada kebalikannya. Yaitu apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'alakum turhamu. Apabila dibacakan Quran, dengarlah, simaklah agar kalian dirahmati. Kata mereka, hada huwa ad-dalil. Inilah dalil. Ya. Apa ada ta'yin enggak di situ di salat ayat tersebut? Apabila dibacakan Quran, maka dengarlah dan simaklah. Itu ada enggak ta'yin penentuan secara nas yang enggak ada kemungkinan lain kecuali kita mesti dengar Quran itu di waktu salat. Ada enggak? Enggak ada. Kalaupun mereka berpendapat dengan itu, berarti mereka berpendapat dengan zahirnya. Zahirnya. Bisa dipahami enggak sih? Itu cuman zahir. Nah, kalau zahirnya seperti ini berarti nabrak hadis dong. Padahal tidak ada pertentangan sampai kapanpun antara hadis sahih dengan ayat Quran. Ya, sampai kapanpun, apalagi hadis sahih dengan hadis sahih yang lain. Hadis sahih dengan Quran aja enggak sampai kapanpun enggak ada i'tirad. Enggak ada tanakut. Ya, bisa dipahami sini? Nah, summa qad ya'taqidu ma laysa bidhahirin zahiran. Nah, terkadang ya, mereka meyakini sesuatu yang sebenarnya bukan zahir dimaknai sebagai sebuah yang zahir dalam Quran. Lima fidalalatil qaul min alwujuhil katsirah. Ya. Sebab begitu banyaknya sisi dalalah ya bagi qaul, bagi pendapat dia tadi. Terus lanjut Pak Adri. Walihada hadis asyahidi. Hadis asyahidi wal yamini wa in kana ghayruhum ya'lamu anna laysa fi dhahiril qur'ani ma yam'u hukma bi syahidi wa yamini walau kana fi dhalika Mufassir, bukan mufassar. Mufassiratu lil Qur'ani indah. Wa li Syafi'i fi hadzal qa'idati kalamun ma'ruf. Wa li Ahmad fiha risalatuhu al-mashhuratu bi raddi 'ala man yasqumu al-istinaa bi dhahiril Qur'ani an tafsirihi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad awada fiha min ad-dalail ma yadiku hadzal mawdu'a 'an dhikrihi. Al-mawdi'u bukan mawdi'. Al-mawdi'u 'an dhikrihi. Nah. Walihada oleh karena itu raddu, mereka menolak hadis tentang syahid wal yamin, tentang saksi dan sumpah, tentang saksi dan sumpah, yaitu hadis terkait tentang ini dikeluarkan oleh Muslim, ya, yaitu tentang qada dengan yamin, sumpah dan syahid seorang saksi. Kemudian hadisnya bunyinya anna Rasulullah SAW qada bi yaminin wa syahidin. Rasulullah SAW memutuskan perkara dengan sumpah dan persaksian. Nah, sebagian ulama yang ini, yang mereka menolak hadis sahih nas dengan zahir Quran, bahkan tadi kata Ibn Taymiyyah apa, terkadang mereka menjadikan sesuatu yang bukan zahir menjadi zahir. Kita zahir nas ini antum udah paham dulu ya. Kalau dohir nas gak paham, puyeng baca ini apaan ini. Dohir nas, dohir nas. Nah, mereka membantah hadis tentang ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu Rasulullah SAW memutuskan suatu perkara dengan sumpah dan seorang saksi. Mereka menolak hadis ini. Ya, wa in kana ghayruhum ya'lamu anna laysa fi dhahir Qur'an ma yamna'u hukma bi syahidin wa yaminin. Walaupun, kata Syekh di sini, sebagian walaupun ya selain mereka mengetahui ya bahwa tidak ada dalam zahir Quran yang menolak memutuskan hukum berdasarkan saksi dan sumpah. Jadi kan mereka tadi menyatakan kata Ibnu Taimiyah mereka menentang hadis sahih dengan zahir Quran. Nah, sementara Nabi SAW memutuskan suatu perkara dengan sumpah dan satu orang saksi. Nah, mereka menolak hadis tersebut. Mereka pun tahu. Mereka nolaknya pakai apa? Pakai zahir Quran? Gak ada. Pakai ayat yang mana? Mereka tahu. Ini gak ada. Tapi mereka menolak. Paham gak di sini? Ya, ngerti sini? Pemajid? Walau kana fihi dhalika fasunnatu hiyal mufassiratu lil Qur'ani indahum. Ya. Jadi kalaupun ada gitu. Nah, nih. Kalaupun ada di Quran ada zahir yang seolah-olah menolak adanya pemutusan suatu perkara dengan sumpah dan saksi. Kalaupun ada, maka sunnah kata Ibnu Taimiyah, hadis yang sahih itulah dia yang menjelaskan, mentafsirkan Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an bagi mereka. Oleh karena itulah walau kana fi dhalika fasunnatu hiyal mufassiratu lil Qur'ani indahum wa li Syafi'i fi hadhihi qa'idati kalamun ma'rufun. Imam Syafi'i mempunyai kalam, pendapat yang terkenal dalam hal ini, ya, beliau punya kaidah itu. Jadi selama-lamanya ya tidak ada pertentangan antara zahir dari ayat Qur'an dengan nas hadis, bahkan nas hadis menjadi pentafsir dari Quran tersebut. Ya, pentafsir dari Quran tersebut. Ya, wali Ahmad dan Imam Ahmad pun rahimahullah taala beliau memiliki fiha risalatuhu al-masyhurah. Imam Ahmad juga memiliki risalah yang masyhur, yang familiar terkait hal ini, ya. Fi raddi dalam membantah menyangka ala man yazumu al-istighna'a bi dhahiri al-Qur'an. Lah, baru datang pamit. Terus ngapain ke sini? Ya, terus ngapain di sini? Aduh. Bawa apaan itu dia? Oh. Bawa nasi uduk. Tadi nitip sama Pak Sweri. Siapa yang jualan, istrinya? Istri. Dia lama istri barunya itu sekarang jualan. Jualan segala. Masya Allah. Mana lanjut lagi tadi? Mana tadi? Man yaz'umu al-istighna'a bi dhahir Quran. Ya. Jadi Imam Ahmad punya risalah yang masyhur terkait ini dalam menyanggah membantah orang-orang yang menyangka bahwa cukup dengan zahir Quran aja. Istighna bi zahir Quran an tafsir sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga enggak perlu penjelasan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, ini batil kayak begini. Hah? Ini batil. Ini nanti bisa mengarah ke aliran apa itu namanya? Ingkar sunnah. Waqad awrada fiha min ad-dalail ma yadiqu hadha al-mawdi'u an dzikrihi. Dan dalam risalah tersebut Imam Ahmad membawakan berbagai dalil-dalil, ya, argumen-argumen sehingga tempat ini tidak cukup untuk menyebutkannya. La yadiqu hadha al-mawdi'u. Hadha fa'il mawdi' badal. Makanya tadi jangan dibaca mawdi'a. Yaitu tempat ini yadik, ma yadik, ya, terlalu sempit, enggak muat untuk menyebutkan, ya, terkait hal ini mengenai pendapat Imam Ahmad, ya, dalil-dalilnya untuk menyanggah mereka dan juga kalam dari Syafi'i yang masyhur tadi. Terus Jumakir, baca Jumakir. Atau taqyidun mutlaqihi mutlaqihi atau fihi ziyadatun alaihi wa yaqulu man yaqulu dzalika anna ziyadata 'ala an-nasi ka taqyidil mutlaqi musihha naskhun naskhun naskhun wa anna takhsisul 'ami naskhun kamu aradatu ta'ifatan kamu kaf kaf tasbih jar masa kamu aradatu مقدمة على الخبر كمخالفات أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل وإن كان أكثر الناس قد يسكتون أن المدينيين قد اختلفوا في تلك المسألة وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر كمعارضة قول كاف كمعارضة dari tadi ya كمعارضة قول من الكوفيين بلدين kalau masa بلدين tinggal bilad من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجنين بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا القرآن إلى غير ذلك من أنواع المعارضة سواء كان المعارض مصيبا سواء sawa'un kana al-mu'aridu musiban musiban aw muhti'an. Nah, fahadihi hasbuk, cukup. Enggak masalah. Ini cukup dulu. Cukup kalau baca enggak mau berhenti ini. Beda emang bus. Ya, taib. Min dzalik di antaranya termasuk dalam hal ini yaitu di pasal di bab sebab ke-10 ini ialah daf'ul khabar. Khabar ini hadis. Menolak hadis alladhi fihi takhsisun li umumil kitabi. Menolak hadis yang mengkhususkan keutamaan Quran. Yang mengkhususkan keumuman Quran. Yang mengkhususkan keumuman Al-Kitab, Al-Quran atau taqyidun. atau mentakyid, membatasi limutlakin limutlakihi, membatasi kemutlakan Al-Quran. Au fihi ziyadatun alaih, atau ada padanya tambahan bagi Al-Quran. Ya. Wa i'tiqadu may yaqulu dhalika anna ziyadata 'ala nas ka taqyidil mutlaqi naskhun aw takhsisul 'ami naskhun wa anna takhsisul 'ami naskhun. Ya, mereka meyakini bahwa tambahan terhadap nas Al-Qur'an itu membatasi yang mutlak serta mengkhususkan yang umum merupakan penghapusan terhadap ayat Al-Qur'an. Kamu aradati ta'ifatin minal madiniyin al-haditha as-sahiha bi'amali ahli madinati. Semisal penentangan ya satu kelompok dari kalangan penduduk Madinah, ya, ulama Madinah terhadap hadis sahih. Kenapa? Karena alasannya apa? Itu menyelisihi amal ahli Madinah. Amalan ahli Madinah itu bertentangan dengan hadis itu. Nah, binaan ala annahum mujmi'un ala mukhalafati ala mukhalafatil khabar. Ya. Ini karena berdasarkan bahwasannya mereka kalangan ahli Madinah bersepakat menyelisihi ya hadis tersebut. Wa ana ijma'uhum hujjatun muqaddamatun alal khabar. Dan ijma' ya, mereka, kesepakatan mereka itu mesti lebih didahulukan daripada hadis. Nah, ini maksudnya. Kamu khalafati ahadisi khiyar majlis. Ya. Semisal penyelisihan mereka terkait hadis-hadis tentang khiyar majlis. Khiyar majlis maksudnya hak untuk memilih selagi masih di tempat mau beli apa enggak. Ya. Ya, yang kata Rasulullah SAW, ini banyak hadisnya. Al-bay'an bil khiyar malam yatafarraqa. Ya. Bay'an bil khiyar malam yatafarraqa. Selama keduanya belum berpisah, itu ada pilihan mau beli atau enggak. Selamanya belum berpisah. Nah, mereka mengingkari hadis-hadis ini. Ini hadis-hadis banyak ya. Diriwayatkan Bukhari, Muslim, ya, hadisnya sahih. Nah. Baik, bina'an ala hadal asli. Kenapa ditolak? Berdasarkan landasan ini, prinsip ini. Itu apa? Menyelisihi ijma ahli Madinah. Ya, menyelisihi ijma penduduk apa ulama Madinah. Wa in kana aktsarun nas qad yusbitun. Walaupun mayoritas annas di sini maksudnya ulama. Walaupun mayoritas ulama ya mereka ya qad yusbitun. Ya, terkadang mereka telah menetapkan membuktikan annal madaniyina bahwasanya ulama yang ada di Madinah itu qad ikhtalafu fi tilkal mas'alati. Mereka telah menyelisihi permasalahan ini dengan aslinya menyelisihi artinya mereka salah keliru gitu. Karena menyelisihi yang benarnya yang dibangun di atas hadis. Wa annahum law ajma'u wa khalafahum ghairuhum. Ya. Lalu seandainya mereka bersepakat ya wa khalafahum ghairuhum. Seandainya pun mereka berijma, bersepakat, namun selain mereka, selain ulama yang ada di Madinah, itu menyelisihi mereka. Ya, lakanat al-hujjatu fil khabar. Ya. Maka ya, hujjah untuk melawan ijma mereka itu adalah ada dalam khabar, dalam hadis. Bisa dipahami enggak sini? Kamu aradati kaumin ya kaumin min balad min kalau diana min kufiin kalau dia itu baladain ya semisal penentangan suatu kaum ya dari negeri Kufah kalau diana itu dari dua negeri terhadap ba'dul ahadis terhadap sebagian hadis-hadis bil qiyasil jadi ya kalau penentangan dua baladain itu yang dimaksud dua negeri itu dua mana? Kufah dan Madinah. Kufah dan Madinah. Yaitu penentangan suatu kaum yaitu para ulama yang ada di Kufah dan di Madinah. Kalau baladain, antum catat Kufah dan Madinah. Kufiyin wa madaniyin berarti. Ya, penentangan mereka terhadap apa? Ba'dul ahadis bil qiyas jari. Ya. Terhadap penentangan mereka terhadap hadis-hadis sebagian hadis dengan apa? Dengan kias jali aja, analogi yang jali, yang nampak, yang terang, yang jelas, kayak begitu. Cuma dengan kias aja. ya, binaan ala annal qawaida al-kulliyata la tunqadu bimithli hadzal khabar. Ya, berdasarkan asumsi bahwa kaidah kuliah hukum-hukum ya yang berlaku umum ya bagi atas berbagai permasalahan, atas semua permasalahan, la tunqadu, itu tidak boleh dibatalkan ya bimithli hadzal khabar, dengan sebab hadis ini, dengan sebab hadis seperti ini, kata mereka. Ila ghairi dalika min anwa'il mu'aradat, dari dan yang seterusnya dari berbagai jenis penentangan, sawan kana al mu'aridu musiban au muhti'an. Apakah yang menentang itu benar atau keliru? Nah, ini pokoknya sebab ke-10 demikian. Nah, mahul makhraj, makhrajnya apa? Ya makhrajnya dari Allah. Wala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini jelas makhrajnya. Kalau seperti ini kan, ini perselisihan ini ya, kadang khilafnya ini bukan tanawu tapi tadot, kontradiksi yang enggak bisa satu sama lain saling legowo ya, karena merujuk kepada satu hukum yang di situ hukum tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kita mesti mengikuti hukum tersebut atau melanggarnya. Nah, ini banyak sekali ini, masalah ini. Misal apa? Apa yang dipahami oleh Ahnaf terkait bolehnya wanita nikah tanpa wali, tanpa saksi. Ya, kias kemana? Kias kepada kuliyatul jariyah, kepada kaidah kuliyah. Kepada kaidah kuliyah itu apa? Namanya wanita boleh bertransaksi akad jual beli tanpa mahram sekalipun, tanpa wali. Mereka boleh ya, datang perempuan dewasa datang ke Marwanto beli baju, masya Allah, baju pernikahan ada nggak mas ke Marwanto? Ada, nah, gratis, misalkan. Boleh mereka tanpa wali, boleh nggak Marwanto ibu-ibu mbak-mbak beli kantung? Boleh. Nah ini namanya qawaid al-kuliyah. Ini bagian dari qawaid al-kuliyah. Nah hadis-hadis yang semisal ini apa? Gak bisa membatalkan apa yang telah menjadi konsensus kata mereka. Apa yang telah menjadi ijma. Baik, barakallahu fiikum. Nah, sebagian yang lain ada ini ke terkait ke sebab ke-9. Nah, sebagian ahnaf yang lain memahami, oh enggak seperti itu. Nah, maksudnya hadis tersebut adalah bla bla bla takwil sebab ke-9. Ditakwil sama mereka. Ya, itu ditakwil. Nah, di buku-buku fikih Hanafiyah disebutkan itu berbagai takwilatnya. Juga masalah ahnaf. Ya, mereka menyatakan bahwasanya kaki bagian bawah, telapak kaki bagi wanita itu adalah bukan aurat. Bukan aurat. Nah. Ya, kalau antum lihat di Mekah, Madinah, kalangan Pakistania, Hindia, mereka kakinya enggak pakai kaos kaki tapi pakai cadar, ahnaf, Hanafiyah. Mereka ahnaf. Nah, baik, barakallahu. Baik, lanjut sekarang. Abu Akilah, hadap. Yubdi. Qad yubdi hujjatahu. Faqad la yubdiha wa idha abadaha faqad tabluhuna faqad la tabluhuna wa idha balagatna faqad nudriku mawdi'a ihtijajihi faqad la nudrikuhu sawaban kanat al-hujjatu sawaban bi nafsil amri amla. Nah, terus lakin. Lakin nahnu wa in jawazna hadha fala yajuzu lana an na'dila an qawlin zaharat hujjatuhu bi hadithin sahihin wa faqahu ta'ifatun min ahli ilmi ila qawlin akhara qalahu alimun yajuzu an yakun hadhi hujjata wa in kana a'lama id tatarruqul khata'i ila ra'il ulama'i aktsaru min tatarruqihi ila al-adillati syar'iyyati fa inna al-adillata syar'iyyata hujjatullahi 'ala jami'i ibadihi bi khilafi ra'il 'alimi. Nah, masyaallah. Kemudian kata beliau, fahadil asbabul asyarah zahiratun. Maka sebab 10 ini, 10 sebab perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, maka ini zahirah. Ini jelaskan sebabnya. Wa fi katsirin minal ahadits yajuzu an yakuna lil alimi hujjatun fi tarkil amali bil hadits lam nattali nahnu 'alaiha. Ya, pada banyak hadis saja. Ya ikhwan, ini untuk dibayang ini pada banyak hadis saja, yajuzu ayakuna lil alim, itu ternyata yajuz, bisa, ya, ternyata bisa lo terjadi itu pada orang alim, hujjah, ya, pada banyak hadis saja bisa seorang alim mempunyai hujjah, ya, fitarkil amal, untuk tidak mengamalkan bil hadis, hadis tersebut, ya, lam natali nahnu alaiha, di mana kita belum mentelaah hujjah tersebut. Fa inna madarikul ilmi wasi'atun. Maka madarikul ilmi, ya, maka cakupan ilmu, ya, itu sangat luas kan. Sangat luas kan madarikul ilmi. Wa lam nattali nahnu ala jami'i ma fi bawatinil ulama. Dan kita pun tidak mentelaah atau belum mentelaah ala jami' semua. Mafi bawatinil ulama, apa yang ada di bawatin, jamak dari batnun, di perut ulama, maksudnya apa yang ada di benak ulama, ya, apa yang ada di pikiran ulama, bukan di perut-perut ulama. Wal alim qad yubdi hujjatahu wa qad la yubdiha, sedangkan seorang alim terkadang menyampaikan hujahnya, terkadang tidak, terkadang disampaikan secara global aja. Nah, antum bertanya kepada lajnah da'imah misalkan, Arjan Jaimah melihat antum orang awam, apa hukumnya ini sih, boleh apa enggak, apa hukumnya, dijawab enggak boleh karena ini aja, udah selesai. Bukannya dia enggak tahu dalilnya, cuman dia melihat antum ini pemula, ya, antum ini yang dibutuhkan apa, amal terhadap pertanyaan tadi, boleh atau tidak, tinggal diamalin, meninggalkan atau mengamalkan, itu amal, apakah tark atau melakukan. Karena meninggalkan sesuatu yang dilarang adalah amal. Melakukan sesuatu yang diperintahkan adalah amal. Nah, begitu. Makanya kalau di buku-buku fikih, ya, buku-buku madhab, matan, fikih Hanbali, Syafi'i, Hanafi, Maliki, itu matan tok seolah-olah enggak ada dalil. Kenapa tahu antum yang bacanya itu adalah mubtadi'in, pemula. Tugas antum mengamalkan fikih. Dalilnya mereka tahu, kalau mereka keluarin antum bingung. Ya sudah, ini antum beramal aja. Nih, ini hukum sholat, rukunnya ada ini. Nah, amalin, jangan sampai copot satu aja. Satu copot itu rukun batal gitu. Amalin, syaratnya begini. Syarat sebelum sholat, ruku di dalam sholat misalnya. Wudu, mandi janabah, tayamum dan seterusnya. Nah, terkadang ulama ada yang menyampaikan dalil, ada yang enggak. Ya, bisa dipahami enggak sih? Jangan dibilang, oh gak ada dalil. Gak ada dalil, insya Allah. Terima matang. Ya memang begitu. Karena kasih dalil, kita sendiri puyang nanti. Dilihat yang ditanya. Lihat, lajnah da'imah kalau ditanya, Syekh bin Baz. Jawabannya boleh gak? Gak boleh. Ini. Udah, selesai. Beda sama kita yang sosokan. Pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat E, pendapat F, pendapat G. Banyak khilaf, terjadi khilaf di kalangan ulama. Terus amalnya apa? Gak ada, sudah. Fikih gantung, ngegantung, gak ada. Nah, jadi orang bingung mau ngamalin yang mana? Bingung sendiri. Nah, ini berarti kefakihan ini akan nampak. Jangan antum kira yang bawain banyak dalil itu fakih, bisa jadi dia jahil. Kalau masalah dalil mah, apalagi di era begini, dia nggak ngapalin itu paling siapa? Kopas, kan? Kopas, ya, dia kopas dan seterusnya. Nah, mana lagi tadi? Wal alim qad yubdi hujjatahu wa qad la yubdiha. Seorang alim terkadang menyampaikan, menampakkan, abda yubdi menampakkan. Ya, menampakkan hujahnya, terkadang tidak. Nah, wa in abdaha, kalaupun dia menampakkan menyampaikan hadisnya, qad balagu qad tabluguna wa qad la tabluguna. Ya. Terkadang kalaupun sang alim tadi menyampaikan hadisnya, ya, terkadang itu sampai kepada kita, terkadang pula tidak sampai. Ya. Nah, kalaupun sampai wa idza balaghatna, seandainya hujahnya tersebut sampai kepada kita, faqad nudriku mawadi'a ihtijajihi wa qad la nudrikuhu. Terkadang kita pun mampu menjangkaunya, terkadang enggak mampu menjangkaunya. Dikasih dalil malah bingung. Ini maksudnya apa ya? Terkadang malah bingung. Oh, masya Allah. Ngerti gak di sini? Ya, terkadang kita mampu mengetahui, oh ini maksudnya apa? Terkadang lalu nudriku. Nah, ini sering begitu kan? Ini maksudnya apa? Begitu. Ya, paham gak di sini? Misalkan ditanya, ahkamu siap? Boleh apa berbekam boleh enggak? Ulama mengatakan enggak boleh. Enggak boleh. Ya, ditampilkan hadisnya malah bingung. Oh, di hadisnya tampil, ada tuh buku fikih itu yang tenar tuh yang antum sering baca tuh. Ini bingung malah bingung, bawain dua-duanya hadis. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW hijamah di waktu wa hijamah wa huwa shaim, ketika itu belum puasa. Dibawain hadis lagi. Afdara hajim apa orang yang membekam wal mahjum, orang yang membekam dan dibekam itu batal. Dua-duanya dianggap batal. Lah di poin dua-duanya yang kontradiksi. Yang baca bingung, terus kita nyaman yang mana? Terus piye? Yang mana ini? Yang ini bilang enggak batal, yang ini bilang batal. Dua-duanya hadis sahih. Hah? Yang roji-roji macam. Hah? Terus masalah menyentuh apa namanya? Kemaluan ketika wudu. Dibawain lagi dua pendapatnya, keder sendiri. Lihat kalau ulama itu bijak. Wah, hukum yang membatalkan wudu menyentuh kemaluan, khalas sudah. Karena kalau disampaikan hadir-hadirnya pun kadang gak nyampe. Nanti antum memikirkan itu dengan otak antum, mensyarah sendiri. Mensyarah sendiri. Ya, syarah sendiri. Jadi kalau megangnya, oh berarti kalau saya pegang pakai telapak tangan, berarti batal nih. Kan antum lagi mandi janabah tuh suka ngambil gayung, ngambil apa, kena siku, kena lengan gitu kan. Padahal para ulama fikih Syafi'i menyatakan yang batal itu telapak bagian dalam ini. Ya, bukan punggung, tapi sininya. Itu pun dibatasi sampai ujung jari. Nah, ini, ya enggak? Ujung jari. Kalau disampaikan dalil, nanti malah bingung sendiri. Ya. Dianggap oh ini kan enggak nyentuh, cuman kepegang kan. Oh ini kan cuma mencara sendiri, ya, akhirnya mencara sendiri, mencara sendiri. Nah inilah yang kata Ibnu Taimiyah, ya, itu wa idza balaghatna faqad nudriku mawdi al ihtijajihi wa qad la nudrikuhu. Terkadang kita mengetahui letak pengambilan hujahnya, terkadang kita enggak nyampe ke situ, kita enggak tahu letak pengambilan hujahnya. Terkadang malah kita nanti akan mengkritisi, kok enggak ada dalilnya begini, enggak ada dalil. Mana dalilnya? Ini kan bukan ke situ arahnya. Wow, udah menjadi pensyarah lagi. Pentahkik dia, masya Allah. Ya. Nah ini. Sawa'un kanat al-hujjatu sawaban fi nafsil amri amla. Apakah hujah tersebut memang tepat di permasalahan tersebut atau tidak tepat? Begitu. Lakin, udah dibaca belum? Udah. Nahnu wa in jawazna hadza, namun demikian walaupun kita ya memperkenankan membolehkan hal ini, fala yajuzu lana, namun tidak boleh bagi kita an na'dila, berpaling an qaulin, dari sebuah pendapat ulama yang pendapat tersebut zaharat hujjatuhu, ya, hujahnya jelas nampak, bi haditsin sahihin, dengan hadis yang sahih. Wafaqahu ta'ifatun min ahlil ilmi ila qawlin akhar qawlahu alimun yajuzu ayyakuna ma'ahu ma yadfa'u bihi hadihin hujjata. Dimana ada ulama selainnya yang juga berpendapat ya demikian. Ini penting ini. Kita enggak boleh berpaling dari satu pendapat ulama yang pendapat ulama tersebut berdasarkan zahir hujjah dengan hadis yang sahih, yang ada ulama yang lain berpendapat dengan itu. Ini penting nih, ada ulama lain yang berpendapat dengan itu. Supaya kita berdalil dengan suatu dalil itu sesuai dengan pendapat ulama. Jangan sampai gak punya imam. Ini kan ingat Imam Ahmad menyatakan iyyaka iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hati Anda berbicara tentang suatu permasalahan yang Anda tidak punya imam di situ di dalamnya. Ya. Ibnu Rajab di kitab beliau yang pernah kita baca di sini Fathul Salaf ala Ibnu Khalaf membahas hal itu. Ya, sama di buku beliau khusus terkait hal ini. Ar-Rad ala man taba'a ghaira madahib al-arba'ah. Ya. Nah, ini sanggahan bagi orang yang berpendapat dengan selain pendapat selain empat imam madzhab. Nah, dibantah habis oleh beliau. Sebagai orang yang pandir kata beliau. Beliau mentahdir habis. Ya, orang pandir, pandir itu apa sih? Bodoh banget lah. Kayak begitu. Sok tahu orang yang itu takaluf. Ini Rajab mentahdir lah habis. Ini takaluf nih maksa nih kayak begitu. Ya. Lalu mengambil pendapat ulama ya yang mungkin saja memiliki hujah. Wa faqahu ta'ifatun min ahli al-ilmi ila qawlin akhar qalahu alimun yajuzu ayyakuna ma'ahu ma yadfa'u bihi hadil hujah. Ya. Yang mungkin saja ulama yang lain mempunyai hujah untuk membatalkan hujahnya dia, hujah selain dia, hujah yang pendapat yang sebelumnya tadi. Wa in kana a'lama, walaupun ulama yang ini yang kedua lebih mengetahui, lebih berilmu. Ittatarruqu al-khata'i ila ara'il ulama aktsaru min tatarruqihi ila al-adillati syar'iyyah. Ya, sebab terjadinya ya, kemungkinan adanya kesalahan pada pendapat ulama itu lebih besar dibandingkan terjadinya kesalahan pada dalil-dalil syar'i. Ya. Fa innal adillatu syar'iyyah hujjatullah. Ya, yang namanya dalil-dalil syar'iyyah hujjah Allah. Ya, ala jami' ibadik, bagi semua hambanya, bi khilafi ra'il ulama, bi khilafi ra'il alim, berbeda dengan pendapat alim. Nah, Marwan, fadhal. Qata'an. Idza lam yu'aridhu. Yu'aridhu dalilun akhar. Akharu. Wa ra'yul 'alimi laisa kadzalika. Walau kana 'amalu fi hadza bi hadza tajwizi jalisan. Lama bakiya fi lima bakiya fi aydina syai'un min al-adalati adillati allati yajuzu fiha misla hadha. Mislu hadha. Lakin al-ardu mislu ya fa'il yajuz. Terus lakin al-ardu itu huruf ghoir itu. Oh iya. Lah itu kan ada al-nya. Nah, biar itu antum jadikan aja dia temannya inna. Lakin al-ardu gorodo. Oh, gorodo. Yang namanya gorod itu fa'al, wazan fa'al. Gorod. Gorodun. Jamaknya afrod, tujuan. Terus annahu fi nafsihi qad yakuna taqaddunu ma'dhuran fi tarkihi lahu wa nahnu ma'dhuruna fi tarkina li hadha tarki. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qala Allah subhanahu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wa laisa li ahadin ayyu'arida al-haditha sahiha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi qawli ahadin minan nasi kama qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma li rajulin sa'alahu an mas'alati wa ajabahu fiha bi hadisin bihadisin. Bihadisin. Faqala lahu. Qala Abu Bakrin wa Umarin. Wa Umaru. Wa Umaru. Faqala binu. Faqala binu. Hamzah wasal. Iya. Faqala binu Abbasin. Yusaku. Yusiku. Yusiku an tanzila alaikum hajaratun. Hijarah. Oh iya. Hijaratun minas samai. Aqwalun. Aqulu. Kalau aqwal ada alifnya. Aqulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Nah, baik, baik, cukup. Wadal syar'i yamtani ayyakuna khata'an idza lam yu'aridhu dalilun akhar. Ini penting ini untuk dipahami. Ya. Yang namanya dalil-dalil syar'i yamtani itu enggak mungkin, mustahil ayyakuna khata'an. Dia enggak mungkin keliru. Yang namanya dalil syar'i itu enggak mungkin muhal, enggak mungkin sebuah sesuatu hal yang mustahil dipahami. Yang namanya dalil syar'i itu enggak mungkin dia yang tani khata'an, tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Idza nu'a ila yu'aridhu dalilun akhar. Jika selama atau jika tidak bertentangan dengan dalil yang lainnya. Nah, kalau bertentangan dengan dalil yang lainnya ya dijamak. Ya, dijamak. Misalkan, oh ini ternyata mansukh. Oh ini ternyata dhaif. Oh ini ternyata am, ini khos, ini mutlak, ini muqayyad dan seterusnya. Ya, selalu bisa dijamak. Bagi para ulama, bukan bagi juhala yang menguasai ilmu alat, terutama ilmu usul, ilmu qawaid dan seterusnya. Ya, wa ra'yul 'alim laisa kadzalik. Sementara ya, pendapat ulama enggak seperti itu. Ya, kalau dalil enggak mungkin salah. Tapi kalau ulama ya bisa salah. Nah, ini sekarang kalau kita enggak menempatkan alim seperti dalil. Yang kayaknya enggak mungkin salah. Walau kana al-amalu bihadha tajwij jaizan. Ya, andai berbuat seperti itu. Maksudnya apa? Walau kana al-amal, amal apa bihadha tajwij? Ya, bihadha tajwij jaizan. Menolak nas yang jelas ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa menolak nas yang jelas ya. Dengan alasan ada kemungkinan ulama yang punya hujah. Ya. Untuk menolak nas tersebut berdasarkan alasan-alasan tadi, seandainya itu boleh, ya memang kalau begitu, ya lama bakia bukan lima ya, lama ya, lamnya itu lam jawab lau, manya manapi, lam jawab lau, manya manapi. Tadi kita bacanya pak lima ya, keliru ya, diperbaiki. Lamnya itu lam jawab lau, manya manapi ya. Nah, seandainya kayak begitu boleh, lama bakia artinya ma bakia gitu. Maka enggak ada lagi yang tersisa fi aidina, di tangan-tangan kita ya, syai'un minal adillah, sedikit pun dari dalil allati yajuzu biha mithlu hadza. Ya, sebab semua dalil bisa terjadi seperti pernyataan di atas kayak tadi gitu. Bisa tertolak, bisa tertolak. Kenapa? Karena bertentangan dengan ijma'ul Madinah, bertentangan dengan ijma'ul Kufah. Sementara apa namanya ijma' muqaddamun 'ala nas. Law kana nas sahihan, law kana nas apa namanya mutawatiran. Kayak begitu. Ini ijma' ahli pondok ungu. Marwanto, Abu Akila, Jumakir, Majid, Padri punya ijma', ada dalil nas. Kita tolak, kenapa? Nas muqaddam ala apa namanya? Ijma' muqaddam. Kalau kayak begitu, ya enggak tersisa dong sedikit pun di tangan kita dalil. Habis semuanya. Buat apa lagi? Nah, ngerti enggak di sini? Paham sini enggak? Nah. Baik. Lakinnal gharada, namun yang menjadi tujuan di sini annahu fi nafsihi qad yakunu ma'dzuran fi tarkihi lahu. Apa sih maksud Ibnu Taimiyah menyampaikan sebab-sebab ini semua? Sebab-sebab ini semua apa sih maksudnya? 10 ini sebab perselisihan sehingga kita terkadang legowo terhadap penyelisihan orang lain terhadap kita karena kita tahu ada pendapat yang demikian. Selama itu tidak menyalahi prinsip. selama tidak menyelip prinsip. Makanya mesti tahu mana yang usul, mana yang furu, mana yang prinsip, mana yang bukan, ya. Nah, namun tujuannya di sini adalah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qad yakunu ma'dzuran fi tarki lahu, fi tarkihi lahu. Nah, namun tujuannya ialah agar orang bagi orang alim itu sendiri terkadang dia diberi uzur ketika dia meninggalkan hadis. Ya, terkadang dia diberi uzur. Kenapa? Karena kita tahu oh sebabnya ini. Ada 10 sebab. 10 sebab ini pun bercabang-cabang. Begitu. Oh, sebabnya ini. Oh, jadi kita nawin. Oh, ya udah. Nawin. Jadi kita menang. Ya udah, ngerti kita jadinya. Kayak tadi tuh Ahnaf, ya. Kalangan Ahnaf, ya, yang menyatakan kayak tadi itu apa namanya? Nikah tanpa wali, tanpa saksi. Kita jadi tahu, oh ini takwilan ini. Oh ini kenapa? Karena dia lebih mengedepankan kaedah kuliat dibandingkan dengan ya, nas. Kata mereka, nas gak bisa membatalkan kaedah kuliat. Nah, kita jadi tahu, oh kayak begini. Bukannya kita mau berpaling dari hadis menuju ke mereka gitu. Oh gitu kita pindah madzhab aja dah. Boleh. Enggak, kita meyakini itu keliru. Makanya para ulama menyatakan nikahnya tersebut batil apa fasid? Nah gitu. Yang nikah tanpa wali tanpa saksi, batil apa fasid? Nah ini dibedakan di ilmu usul ya terkait hal ini. Wa nahnu ma'dzuruna fi tarkina li hadza tarki. Kita pun kata Ibnu Taimiyah, kita pun juga punya udzur seandainya kita meninggalkan pendapat fi tarkina, kalau kita meninggalkan li hadza tarki dalam sebuah pendapat, dalam sebuah amal yang kita tinggalkan. Amal berdasarkan hadis kita tinggalkan. Kita pun punya udzur karena kita beralasan seperti asumsi-asumsinya para ulama. Ngerti enggak? Nah. Misal Pak Majid kunutan, ya. Pak Majid kan sahibul kunut. Kalau Pak Majid yang imam ya pasti kunut. Nah, di Taman Sakinah kalau Pak Majid imam, oh ada yang lain sudah tahu semuanya. Sahibul kunut. Misalnya. Nah, misalkan siapa? Pak Adri kan Wahabi misalkan Pak Adri. Wahabi berpendapat Wahabi Hanbali. Kalau Hanbali berpendapat enggak kunut. Kalau Imam Ahmad tidak bid'ah, ya. Dalam riwayat Ibnu Hani disebutkan Imam Ahmad menyatakan itu tidak bid'ah, ya. Hanya menyatakan makruh. Nah, ini riwayat Ibnu Hani. Nah, berpendapat. Wah, jadi Pak Majid pun ketika bilang ke Pak Adri, taruhlah Anda anggap antum sah, tapi Anda punya udzur kan? Udurnya mana? Itu yang 10 disebutin oleh Ibnu Taimiyah, salah satunya. Nah, begitu. Paham enggak di sini? Kata Ibnu Taimiyah, "Wa nahnu ma'dzurun fi tarkina li hadza tark." Wa qad qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ummatun qad khalat." Itulah umat-umat terdahulu yang telah berlalu. "Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum." Ya, bagi mereka apa yang telah mereka lakukan dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian enggak ditanya tentang perbuatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, mengetahui hal ini kita jadi tahu mana khilaf mu'tabar, mana enggak. Ya, kita jadi tahu khilaf mu'tabar, mana yang mu'tabar, mana yang enggak. Apa sih mu'tabar? Mu'tabar itu kan isim maf'ul, ya, tabaru ya tabiru. Yang dianggap, apa yang dianggap di sisi apa? Indul ulama ahli sunnah. Menurut ulama ahli sunnah. Makanya Syekh Fauzan ketika ditanya kunut subuh, jawaban beliau mantap luar biasa. Faqih beliau. Beliau faqih. Karena beliau ulama. Syekh, rajana daima, masa kaleng-kaleng. Nah, beliau ditanya tentang kunut subuh. Katanya Syekh Fauzan, kunut subuh bagian dari madhab al-sunnah. Kunut subuh adalah bagian dari madhab al-sunnah. Kan beliau tahu, Malikiyah kunut subuh. Sebelum ruku, Syafi'iyah kunut subuh. Ba'da ruku. Ya, dawam, senantiasa kontinu. Nah, walaupun beliau menyatakan, Bapak, apa namanya, menurut beliau, karena beliau Hanbali, tidak kunut. Tapi beliau tahu, kedepankan, ini madhab al-sunnah. Dan kalau bermakmum dengan imam yang kunut, maka kunut. Maka ikut kunut subuh. Nah ini, kenapa Syekh Fauzan berpendapat kayak begitu? Ya, karena beliau mengerti ini semua. Asbabul khilaf kayak begini. Khilaf Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah terkait kunut subuh, beliau tahu kan. Tasawur masalahnya itu dalam. Nah, yang beliau beda sama kita. Wah, seolah-olah kunut subuh itu mungkar. Mungkar yang udah luar biasa. Kalau kunut batal sholatnya, berdosa atau jadi mubtadi, kan bid'ah. Kalau dikerjain jadi terus-terusan mubtadi dong. Kalau sesekali oke lah. Ini mubtadi enggak? Oh enggak. Jadi terus gimana bid'ahnya? Hasanah dong. Kan jadi bingung kan. Nah. Baik, barakallahu fikum. Walaysa li ahadin an yu'aridal haditsa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli ahad. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk menentang hadis sahih dari Nabi SAW karena pendapat seseorang. Ya, wa minan nas kama qala hadin minan nas kama qala Ibn Abbas, sebagaimana dikatakan Ibn Abbas li rajulin radhiyallahu anhu, kepada seseorang, sa'alahu an mas'alatin, yang Ibn Abbas, yang orang tersebut bertanya kepada Ibn Abbas tentang sebuah permasalahan, fa'ajabahu fiha, maka Ibnu Abbas menjawab ya permasalahan orang tadi bihadisin, dengan sebuah hadis. Faqala lahu, tapi yang bertanya tadi malah mengatakan qala Abu Bakar qala Umar, tapi kata Abu Bakar gini, kata Umar gitu, kok hadisnya gitu jawaban kamu? Faqala Ibnu Abbas yusiku au syaka yusiku al muqarabah ya. Yang khabarnya adalah fiil mudhari, dia seperti kana tarfaul isim, namun khobarnya selalu dalam bentuk fi'il mudhari, entah pakai an masdariyah nasibah atau tanpa an masdariyah nasibah. Nah, Ibn Abbas menyatakan yushiku an tanzila alaikum hijaratu minas sama, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum taquluna qala Abu Bakr wa Umar, hampir-hampir saja hujan batu turun dari langit kepada kalian. Saya mengatakan kepada kalian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi malah kalian bantah, tapi kata Abu Bakar dan Umar gini, kata Abu Bakar gitu. Nah. Masyaallah. Ya. Tapi bukan berarti Abu Bakar, Umar, ini secara global. Ini kan ditanya, pertanyaan ini muncul di Sunan Imam Ahmad. Saya pernah baca di Sunan Imam Ahmad. Ya. Ya, di cetakan yang saya punya, Tahqiq Syekh Ahmad Syakir. Ya, ada penjelasannya di kalangan ulama. Ya. Itu kan Ibn Abbas ditanya terkait tentang umrah ya, di bulan haji. Di bulan haji Abu Bakar Umar melarang. Abu Bakar Umar melarang. Kata Ibn Abbas kan qad fa'ala Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW melakukannya pernah umrah di bulan haji. Nah, kata Urwah apa? Urwah kepada Ibn Abbas, ini Urwah juga masya Allah, kita juga gak bilang ini bagian jeleknya adab kepada guru, tidak. Tapi Urwah menyatakan gini, huma kana atba'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibn Abbas jadi marah ini. Ibn Abbas marah. Ibn Abbas, ya, huma itu berdua, Abu Bakar dan Umar, beliau lebih mutaba'ah. Beliau lebih mengikuti Rasulullah sallallahu daripada engkau gitu. Jadi kan apa namanya? Ibn Abbas ditanya tentang umrah di bulan haji. Kata Ibn Abbas, boleh. Kan Rasulullah qad fa'alaha. Rasulullah SAW melakukannya. Kata orang yang ada orang, tapi kata Umar gini, kata Abu Bakar begitu. Enggak boleh kita. Boleh. Qad Rasulullah qad fa'alaha. Ada seorang yang bernama Urwah mengatakan, "Huma kana keduanya itu Abu Bakar Umar atba'u." Huma kana atba'u li Rasulullah SAW minka. Keduanya Abu Bakar dan Umar lebih mutaba'ah ya, lebih kokoh ngikutin sunnah, ngikutin Rasulullah SAW daripada engkau. Masya Allah. Sampai Ibn Abbas tersinggung ya. Maka Ibn Abbas langsung ngomong kayak begini, Ya, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar Umar. Tapi jangan antum anggap dalam masa ini berarti Abu Bakar Umar keliru menyalahi hadis. Antum pikir dong. Ya, mikir. Ibnu Abbas ketika Rasulullah wafat umur berapa sih Ibnu Abbas? Masih kecil. Ya, masih kecil. 10 sampai 13 tahun. Ketika Rasulullah wafat Ibnu Abbas segitu umurnya. Sedangkan Abu Bakar Umar, apalagi Abu Bakar, bersahabat bersama Rasulullah sejak masa belum Rasulullah jadi nabi. Bahkan para ulama menyatakan Abu Bakar manusia pertama yang masuk Islam. Walaupun dikhilaf, ada yang menyatakan Khadijah, tapi dijamak akhirnya dijamak. Dijamak artinya wanita perdewasa pertama Khadijah, pria dewasa pertama Abu Bakar, pemuda pertama Ali bin Abi Thalib. Antum jangan pernah berpikir berarti Abu Bakar enggak tahu. Ya Allah, Abu Bakar manusia paling berilmu setelah Rasulullah sallallahu. Kan begitu. Ya, walaupun hadisnya banyakkan Abu Hurairah. Walaupun hadisnya banyakkan Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas kan termasuk abadilah. Ya, nama sahabat yang bernama Abdullah perawi hadis. Nah, Abu Bakar berapa hadisnya? Kalau antum lihat di Musnad Imam Ahmad, kan di Musnad Imam Ahmad itu alfabet itu Hamzah duluan, berarti Abu Bakar. Abu Bakar nanti kalau Ibn Abbas itu huruf Ain. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Hadis Abdullah bin Abbas banyak sekali. Abu Bakar sedikit. Faqih mana? Hanya orang gila yang bilang Ibn Abbas lebih faqih pada Abu Bakar. Nah, kata para ulama, mungkin Umar dan Abu Bakar. Apalagi Umar. Umar manusia yang paling berilmu setelah Abu Bakar. Manusia berilmu. Paling berilmu setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Lihat, dua ini masih berilmu. Mungkin Abdullah dan Abu Bakar dan Umar melarang umrah di bulan haji karena hal tersebut akan memberikan dampak negatif, mudarat, bahaya kepada kaum muslimin. Jadi, keduanya menganggap ada maslahat. Paham gak itu? Ada maslahat. Bukan karena gak tahu gimana ceritanya, gak tahu. Hah? Memang betul kita pernah lewati Umar segitu fakihnya ternyata banyak nggak tahu terkait tentang batasan mahar dibantah perempuan. Nah, Umar terkait masalah banyak sekali kan udah kita lewati. Namun secara umum kita hukumi Umar berilmu. Nah, alal itlaq Umar Abu Bakar manusia paling berilmu setelah Rasulullah. Ini ijma ulama nggak boleh dibantah. Apalagi untuk bilang imam zaman sekarang. Lebih berilmu, wah bisa sesat keluar dari Ahlus Sunnah karena memuliakan mereka, mendahulukan mereka ini bagian dari usul Ahlus Sunnah. Ya enggak? Lebih mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Ini penting untuk menyelisih Syiah Rafidah. Jadi bisa dipahami sini. Ya, jadi keduanya Abu Bakar dan Umar melarang umrah di bulan haji karena maslahat. Ini dijelaskan oleh para ulama. Nah, ya, saya belum baca ya tahqiq yang Al-Arnaut di Musnad Imam Ahmad apakah beliau memberikan ta'liq juga ya atau hanya mentakhrijnya coba yang punya 55 jilid itu 55 jilid ya saya hanya punya yang tahqiq Syekh Ahmad Syakir. Hah? Apa? Iya. Itu muasasah Ar-Risalah. Baik, barakallahu fikum. Ini udah dibaca belum? Wa idza kana tarku yakunu li ba'di hadhihi al-asbab. Udah belum? Belum. Cukup. Dulu apa gimana? Cukup. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syukur alhamdulillah, astagfirullah. Ya.